الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فإخواتي في الله حفظني وحفظكم الله. Dan melanjutkan kembali pembahasan kitab Suli Sunnah lil Imam Ahmad rahmatullahi taala alaih. Di mana pada kajian sebelumnya alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan berkaitan dengan asyhadah lil muayyan bil jannah awin nar. Persaksian kepada seorang baik itu dengan surga ataupun dengan neraka. Mana manhaju ahli sunnati wal jamaah dalam bab ini, kita tidak mempersaksikan kepada seorang pun dengan amalan yang dilakukannya. Kita mempersaksikannya dengan surga ataupun neraka. Karena hal yang seperti ini min umuril ghaib, termasuk perkara-perkara ghaib yang Allah Subhanahu wa taala semata yang mengetahuinya, kecuali ya memang Allah Subhanahu wa taala khabarkan di dalam ayat-ayatnya ataupun dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita persaksikan mereka yang dijelaskan di dalam dalil, baik itu dengan surga ataupun neraka, ittiba'an lil adillah, karena kita mengikuti dalil-dalil yang ada. Ini khulasah dari apa yang kita bahas, kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Maka setelah itu, berkata Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alaih, وَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِذَنْبٍ يَجِبُ لَهُ بِهِ النَّارِ تَائِبًا غَيْرَ مُصِرٍ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ وَيَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ إِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ لَقِيَهُ وَقَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَلِكَ الذَّنْبِ فِي الدُّنْيَا bahwa kafaratuhu. Kama jaa fil khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa man laqiyahu musirran ghayra taibin min ad-dunub allati qad istaujaba biha al-uqubah fa amruhu ila Allah. In syaa'a 'adzab wa in syaa'a ghafara lahu. Wa man laqiyahu wa huwa kafir 'adzabahu wa lam yaghfir lahu. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, barang siapa yang menghadap Allah, berjumpa dan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, yang ini meninggal dengan membawa dosa yang mengkonsekuensikan terhadap atau dengan sebab dosa tadi mengkonsekuensikan neraka. Dalam kondisi dia telah bertobat dari dosa tersebut, tidak terus-menerus melakukannya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taubat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-hambanya dan mengampuni kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Begitu pula barang siapa yang berjumpa atau menghadap Allah Subhanahu wa taala dan telah ditegakkan padanya hukum had atas dosa tersebut di kehidupan dunia, maka hukuman had tersebut adalah sebagai kafarahnya, sebagai penggugur dosanya. Kama jaa fil khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal ini datang di dalam khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang menghadap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala musirran ghaira taibin minad dunub, dalam keadaan dia melakukan dosa, tidak bertobat dari dosa-dosa tersebut, yang di mana dosa-dosa tersebut mewajibkan dan mengharuskan, mengkonsekuensikan hukuman, maka urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzab, apabila Allah mengendaki maka orang tersebut akan diadab. Wa insya'a ghafaralah, dan apabila Allah mengendaki Allah akan ampuni dirinya. Wa man laqiyahu wa huwa kafir adzabahu wa lam yaghfir lahu, dan barang siapa yang berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia kafir, tidak beriman, adzabahu walam yaqbillahu, maka Allah akan mengadzabnya dan tidak akan pernah mengampuninya. Waliyadu billah. Maka di dalam pembahasan ini, Al-Imam Ahmad ingin menjelaskan berkaitan dengan hukum orang yang meninggal dengan membawa dosa, yang di mana dosa tersebut mengkonsekuensikan neraka padanya. Maka di dalam pembahasan ini Al-Imam Ahmad merinci bahwasanya seorang yang pertama ketika meninggal dalam keadaan dia pernah melakukan dosa dan dosa tersebut terdapat ancaman padanya, baik itu dengan neraka, azab, kemurkaan, laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dia telah bertobat dari dosa tersebut, sudah tidak melakukannya lagi. Maka yang seperti ini kata Imam Ahmad, fa innallaha yatubu alaihi. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Bahkan walaupun dosa tersebut sampai pada batasan dosa syirik sekalipun. Dan ini kaidah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad. Ketika seorang pernah melakukan dosa, kesalahan, kemaksiatan sebesar apapun itu, maka ketika dia telah bertobat dengan tobat yang benar, tobatan nasuha, tobatan yang maqbulah indallahi subhanahu wa taala, maka yaumul qiyamah pasti Allah akan menerima taubatnya dan mengampuni dosanya, tidak akan mengadab hamba tersebut atas dosa-dosanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innallaha huwal ghafurur rahim. Wahai segenap hambaku yang mereka telah melampaui batasnya, melakukan israf terhadap diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian sekali-kali merasa putus asa dari rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Wa hadza huwa syahid, dan ini syahidnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa sebesar apapun itu, sebanyak apapun itu, selama hamba tadi bertaubat. Dan ayat ini kata para ulama tafsir menerangkan bahasanya ayat ini berkaitan dengan at-taibin, berkaitan dengan orang-orang yang bertaubat. Maka bil ijma', dengan kesepakatan para ulama, bahasanya orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya dengan taubatan yang nasuha, maka orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diadab atas dosa-dosa yang dia telah berbuat. Dan ini juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-ta'ibu minadz-dzambi kama la dzanba lahu." Seorang yang telah bertobat dari dosanya, maka dia seperti seorang yang tidak pernah melakukan dosa. Artinya ketika tobatnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia hukumnya seperti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-17. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima." Sesungguhnya taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah bagi orang-orang yang ketika mereka melakukan kejelekan karena kebodohannya, yakni kurang akalnya, terdorong dan terbawa hawa nafsunya. Tsumma yatubuna min qarib. Kemudian dia bertobat dengan bersegera, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima." Maka mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan taubat kepada mereka. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Alim, Maha mengetahui segala sesuatu dan hakim. Maka ayat ini menjelaskan bahwasanya seorang yang ketika dia melakukan kejelekan, melakukan kemaksiatan dan dosa, dikarenakan jahalah, karena kebodohannya. Dan yang dimaksud dengan kebodohan di sini adalah safahah, kedunguan, qillatul aql, kurang akalnya, dan mudah terbawa dengan hawa nafsunya. Adapun al-jahl atau kebodohan yang maknanya adalah adamul ilm, yang tidak berilmu, maka orang yang seperti ini diberikan udzur ketika dia melakukan sebuah kesalahan, ketika dia terjatuh di dalam sebuah dosa, kemaksiatan, dan dia tidak tahu hukumnya, jahil terhadap hukum perkara tersebut. Ternyata ini adalah haram, ternyata ini adalah maksiat. Makanya seperti ini diberikan udzur. Yang seperti ini hukum asalnya diberikan udzur. Namun pada ayat yang baru saja kita baca di dalam surah An-Nisa, Allah menyebutkan bahwasanya taubat itu bagi orang-orang yang ketika mereka mengamalkan atau berbuat kejelekan, bijahalah, dengan kebodohannya, yakni dengan safahah, wa qillati al-aql wal hilm, kurang akalnya dan terdorong oleh hawa nafsunya. Dia lebih condong kepada hawa nafsunya. Karena pada asalnya seorang yang berakal, dia akan menahan diri dari perkara-perkara yang memudaratkannya, perkara-perkara yang terkandung di dalamnya al-ma'asi. Karena pada asalnya al-aql summi aqlan li'annahu ya'qilun nas amma yadurru. Akal itu bahasa Arab asal. Disebut akal karena dia ya'qil, yaitu mengikat seorang dari hal-hal yang bisa membahayakannya. Mengikat seorang dari perkara-perkara yang memudaratkannya. Ini yang disebut dengan al-aql. Maka ketika seorang kurang akalnya, adamul hilm, dan lebih condong kepada hawa nafsunya, padahal dia tahu ini adalah perkara yang haram, ini adalah maksiat, ini tidak boleh, maka ini disebut sebagai al-jahalah, yakni safahah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yatubuna min qarib." Kemudian setelah itu dia bertobat dengan bersegera. Yatubuna min qarib, kata para ulama, yakni qoblal maut. Maksudnya yatubuna min qarib, dia bersegera untuk bertaubat, yakni qoblal maut, sebelum dia meninggal. Maka di sini disebutkan bahwasanya seorang yang bertobat sebelum dia meninggal atas dosa-dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Fa ulaika yatubullahu alaihim. Ini yang pertama. Begitu pula yatafarru an hadza. Begitu pula dari sini, dari hal ini, dari seorang yang bertobat dari dosa-dosanya, tidak boleh bagi seorang untuk menjelekkan orang lain atas dosa yang dia sudah bertobat darinya. Tidak boleh seorang itu mencela orang lain atas dosa dan kemaksiatan yang dulu pernah dia lakukan, namun dia sudah bertobat, dia sudah meninggalkannya. Tidak boleh. Kemudian perkara yang kedua yang dijelaskan oleh Imam Ahmad. Wa man laqiyahu wa qad uqima 'alaihi haddu dzalika dzambi fid dunya wa huwa kaffaratuhu. Begitu pula barang siapa yang berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala dan dia telah ditegakkan padanya hukuman atas dosa tersebut, sudah mendapatkan hadnya di kehidupan dunia, maka hukuman had tersebut sebagai kafarahnya, artinya sebagai penggugur dosa-dosanya. Artinya setelah dia terjatuh di dalam kemaksiatan dan atas kemaksiatan tadi orang tersebut dihukum di kehidupan dunia, mendapatkan hukumannya, maka itu sebagai kafarahnya. Pemathalan, ketika seorang terjatuh di dalam perbuatan az-zina, kemudian uqima 'alaihi haddur rajm, kemudian ditegakkan padanya hukum rajam, dilempar batu sampai dia meninggal, maka ketika dia sudah dieksekusi, dalam arti dihukum atas perbuatan dosanya ini di kehidupan dunia, maka pada yaumul qiyamah dia tidak akan menanggung akibat dari dosa kemaksiatannya di akhirat, karena dia telah mendapatkan hukumannya di kehidupan dunia. Wa hadza min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, dan ini pada hakikatnya termasuk perkara yang menunjukkan besar dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana iqamatul hudud, penegakan hukum-hukum berkaitan kemaksiatan-kemaksiatan yang dijelaskan di dalam syariat, ini mengandung maslahat yang azimah, maslahat yang sangat besar. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai ar-rad, sebagai bentuk hardik kepada orang-orang yang memiliki niatan atau besitan ingin melakukan dosa dan kemaksiatan. Ketika seorang melihat, ternyata misalnya orang yang mencuri, orang yang membobol rumah, orang yang bahkan mengancam dengan sajam orang-orang yang berada di rumah tersebut untuk mengambil harta dan merampasnya, ternyata ketika sampai ke mahkamah, orang ini dipotong tangannya. Maka orang-orang yang semisal dengan mereka ini, para pencuri atau orang-orang yang memiliki perangai-perangai atau gelagat ingin mencuri, mereka akan berhenti, mereka akan berpikir, mereka akan takut untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan tindakan kriminal, karena mereka tahu ternyata orang yang melakukan tindakan kriminal, kejahatan, mencuri misalnya, membobol rumah orang, ini ternyata hukumannya berat di dalam syariat, yaitu dipotong tangannya, sehingga mereka tidak akan berani untuk melakukan hal itu. Orang-orang lain yang punya niatan sama atau memiliki karakter sama dengan pencuri yang telah dipotong tangannya ini, sama-sama punya gelagat mencuri atau satu komplotannya, yang dipotong satu, komplotannya atau teman-teman yang lainnya akan takut. Mereka tidak akan berani. Nah. Sehingga menjaga barakallahu fikum harta-harta kaum muslimin. Kaum muslimin merasa aman. Mereka tidak merasa was-was dengan harta-harta mereka. Khawatir dicuri, khawatir dibobol. Karena tingkat keamanannya, tingkat penegakan hukumnya betul-betul kuat. Dan betul-betul dilihat oleh masyarakat secara umum penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang al-qisas, wa fil qisasi hayatun ya ulil absar. Dan di dalam qisas pada hakikatnya terdapat kehidupan, wahai orang-orang yang memiliki basirah, memiliki pandangan yang tajam. Ketika seorang melakukan kemaksiatan berupa membunuh saudara muslim yang lainnya tanpa hak, bermudah-mudahan dalam membunuh atau merenggut nyawanya, ternyata hukumannya di dalam syariat adalah dia dikisos ketika terkumpul syarat-syaratnya. Maka ketika orang melihat bahwasanya hukumannya berat bagi orang-orang yang berniat untuk melakukan tindakan pembunuhan terhadap saudaranya sesama muslim, ternyata juga dikisos. Ketika para auliaul maktul, para keluarga dari pihak yang terbunuh, mereka menuntut untuk dikisos, maka harus ditegakkan al-qisas. Pembunuhnya dibunuh. Maka yang seperti ini akan menjadikan orang-orang yang bermudah-mudahan untuk membunuh atau menghabisi nyawa orang, orang-orang yang karakternya bengis, darah dingin, preman, yang tidak menggubris dia membunuh nyawa ataupun tidak. Tidak memperhatikan dan tidak menghargai yang namanya nyawa. Maka ketika melihat ternyata hukumannya berat, orang kalau bermudah-mudahan membunuh, ternyata dibunuh juga, maka akan takut untuk melakukan tindakan pembunuhan tanpa hak. Nah. Sehingga nyawa yang lainnya terjaga. Dan tidak ada pihak yang bermudah-mudahan untuk membunuh dan menghilangkan nyawa orang. Entah itu karena persaingan bisnis, perebutan kekuasaan, atau tidak suka, atau ingin berebut warisan, dan yang lainnya. Kemudian melakukan trik atau hilah dengan cara membunuh pesaingnya. Orang-orang yang seperti ini akan berpikir beribu-ribu kali untuk membunuh nyawa orang. Karena ternyata hukuman bagi orang-orang yang membunuh, ternyata dibunuh juga. Terlebih secara khusus apabila auliaul maktul, keluarga pihak yang terbunuh, tidak ridho dan menginginkan untuk dikisos. Nah, sehingga nyawa-nyawa yang lain terjaga. Inilah maksud dan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, fil qisasi hayatun ya ulil absar. Di dalam qisas terdapat kehidupan, wahai orang-orang yang memiliki basirah. Berbeda halnya dengan hukuman yang diterapkan selain dan bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang dibuat dan diatur oleh manusia ketika melakukan tindakan kejahatan misalnya berupa membunuh hanya sebatas di penjara, hanya sebatas dikurung. Terkadang orang-orang yang seperti ini justru masuk penjara malah mereka semakin bengis, mereka semakin kelihatan kejam, nama mereka malah semakin terlihat sangar karena sudah masuk penjara. Nama mereka malah justru semakin ditakuti. Nah, orang-orang juga khawatir kalau orang ini sudah keluar dari penjara, mereka tidak akan merasa aman. Biasanya orang ini akan melakukan pembunuhan lagi. Melakukan pembunuhan lagi. Nah, sehingga nyawa menjadi bermudah-mudahan untuk dibunuh. Ini yang pertama. Hikmah dari iqamatul had. Begitu pula di antara hikmah dari iqamatul had adalah rahmatan, sebagai bentuk rahmat bagi orang yang dihukum. bahwasanya hukum had tersebut itu adalah merupakan kafarah baginya. Ketika dia misalnya berbuat zina, kemudian ditegakkan padanya hukum had, apabila dia seorang muhsan, dia dirajam sampai mati. Dilempari batu sampai mati. Maka dia yaumul qiyamah tidak akan menanggung dosanya lagi pada akhirat, pada yaumul qiyamah. Karena dosanya telah digugurkan dengan qisas ataupun dengan hukum had yang ditegakkan padanya. Dan ini diantara hal-hal yang menjadikan dosa-dosa itu gugur, diantaranya adalah al-qisas au iqamatul had. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, wa man laqiyahu wa qad uqima alaihi haddu dzalika dzambi fid dunya fa huwa kafaratuh. Barang siapa yang menghadap Allah, dan yang dimaksud di sini menghadap Allah adalah meninggal. Wa fi nususus syara', sebagaimana telah kita pelajari di kitab tauhid, liqa Allah, berjumpa atau menghadap Allah Subhanahu wa taala ala nau'ain, terbagi menjadi dua. Liqa'un 'am, perjumpaan atau menghadap Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya umum, wa liqa'un khas, dan perjumpaan atau menghadap Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya khusus. Liqa'un 'am ini berlaku kepada setiap manusia. Setiap Bani Adam, mereka pasti berjumpa dan menghadap Allah. Dan maknanya adalah al-maut. Meninggal. Maka setiap manusia pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka ini sifatnya umum. Setiap orang pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni meninggal. Wal ma'na tsani, makna yang kedua adalah liqa'un khas. Perjumpaan yang sifatnya khusus. Perjumpaan yang sifatnya khusus. Yakni khusus bagi orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya adalah an-nadharu ila wajhillahi subhanahu wa taala fil jannah, yaitu maknanya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Berjumpa dan bertemu Allah Subhanahu wa taala di surga. Allah akan menampakkan wajahnya, dan hal ini menjadi kenikmatan yang paling besar yang akan dirasakan oleh ahlul jannah, oleh orang-orang beriman. Kemudian yang berikutnya, kata Imam Ahmad, kama ja'a fil khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal ini datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, wa man laqiyahu musiran ghaira ta'ibin minad dhunub allati qad istaujaba bihal uqubah fa amruhu ila Allah in syaa adzab wa in syaa ghafar lahu. Permasalahan yang ketiga, barang siapa yang meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia melakukan dosa dan belum bertobat dari dosa tersebut. Yang dimana dosa-dosa tadi mengkonsekuensikan hukuman padanya, merupakan dosa-dosa besar. Fa amruhu ilallah. Maka yang seperti ini urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? In syaa adzab wa in syaa ghafara lahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya sesuai dengan kadar dosa dan kemaksiatannya. Wa in syaa ghafara lahu. Namun apabila Allah menghendaki, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa tersebut walaupun orang tadi belum bertobat sekalipun. Ini permasalahan yang ketiga, dan ini merupakan akidah ahli sunnati wal jamaah. Bahwasanya al-kaba'ir tahta masyiatillahi subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa besar adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk diampuni, maka diampuni walaupun orang belum bertobat sekalipun. Wa insya'adzab. Namun apabila Allah mengendaki, maka orang tersebut akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala biqadri dzanbi, sesuai dengan kadar dosanya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa selain kesyirikan, dosa kesyirikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni yang selainnya, selain dari dosa syirik tersebut, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan ayat ini, akidahnya ahli sunnati wal jamaah berkaitan dengan ashabu al-kabair, berkaitan dengan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, walam yatub minha, dalam keadaan belum bertobat darinya, maka mereka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menghendaki, maka mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, sesuai dengan kadar dosanya, dan mereka kelak nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala fil jannah. Karena dosa-dosa besar tadi tidak sampai menjadikan mereka kekal di neraka, tidak sampai menjadikan mereka keluar dari ranah keimanan, tidak menjadikan mereka kafir. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan minhu, sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang-orang tadi belum bertobat sekalipun. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selainnya, yakni dosa syirik. Selain dosa syirik, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun belum bertobat. Adapun yang bertobat, jelas pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika taubatannya taubatan nasuha. Namun apabila mereka tidak bertobat dari dosa dan kemaksiatan tersebut dan belum ditegakkan hukum had padanya, maka amruhu ilallah. Amruhu ilallah. Kemudian poin yang berikut yang dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wa man laqiyahu wa huwa kafir adzabahu walam yaghfir lahu. Dan barang siapa yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia kafir, keluar dari iman, imma karena dia melakukan asyirkul akbar ataupun al-kufrul akbar ataupun an-nifaq al-i'tiqadi. Ini dhabitnya. Kapan seorang itu dikatakan keluar dari ranah keimanan dan berpindah kepada kekufuran, yakni seorang dihukumi sebagai seorang yang kafir ketika dia melakukan imma asyirkul akbar, syirik akbar, ataupun al-kufrul akbar, ataupun an-nifaq al-i'tiqadi. Adapun nifaq al-i'tiqadi, maka ketika terjatuh dari salah satu hal ini, dia dihukumi sebagai seorang yang kafir keluar dari al-iman. Adapun seorang ketika tidak terjatuh dari salah satu dari tiga ketentuan ini, maka kita katakan dia mukmin, dia masih beriman. Dia masih beriman. Walaupun sebesar apapun dosanya, tidak mengkonsekuensikan dia kafir dan kekal di neraka. Pemathalan az-zina. Seorang muslim yang terjatuh di dalam az-zina, Maka dosa zina, lasyak bahasanya yang namanya dosa zina ini termasuk gabairud dzunub, termasuk dosa besar. Namun tidak kita katakan seorang yang terjatuh di dalam zina, seorang muslim yang terjatuh di dalam az-zina, kita katakan orang tersebut kafir, keluar dari iman, kekal di neraka. Karena seorang yang dikatakan kafir dan dihukumi kekal di neraka apabila terjatuh pada salah satu dari tiga perkara. Al-kufrul akbar, awisyirkul akbar, awnifak i'tiqadi. Maka selain dari tiga ini, dari dosa-dosa, tidak mengeluarkan seorang dari ranah al-iman. Dan ini akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Sehingga sebesar apapun dosa, selama tidak tergolong pada salah satu dari tiga dosa ini, tiga karakter dosa ini, maka tidak mengkonsekuensikan pelakunya keluar dari al-iman. Berbeda halnya dengan manhajul khawarij. Keyakinannya orang-orang khawarij, mereka mengkafirkan orang-orang kaum muslimin disebabkan karena dosa besar yang mereka lakukan. Yang padahal tidak sampai pada batasan mengeluarkan seorang mukmin atau seorang muslim tadi dari ranah keimanan. Bawasalan dalam masalah az-zina. Dalam masalah az-zina, pada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina ketika dia melakukan zina dia dalam keadaan beriman. Artinya ketika dia melakukan zina, dia bukan seorang mukmin, yakni kamilul iman. Maka menurut ahli sunnah wal jamaah, dosa zina ini tidak menjadikan seorang mukmin keluar dari keimanannya. Tidak menjadikan dia kafir. Dan maksud dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mukmin. Tidaklah seorang pezina ketika melakukan zina, dia dalam keadaan beriman. Dia tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak sempurna keimanannya. Imannya berkurang sesuai dengan kadar dosa dan kemaksiatannya. Namun tidak sampai pada batasan mengeluarkan dia dari ranah keimanan. Dia masih dianggap sebagai mukmin, namun naqisul iman. Adapun orang-orang khawarij, mereka menganggap berdasarkan hadis ini, berarti seorang pezina itu adalah orang yang kafir keluar dari iman. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan menurut mereka, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina ketika dia melakukan zina dalam kondisi dia beriman. Artinya, berarti kalau dia melakukan zina, dia bukan seorang beriman. Kalau bukan orang beriman, berarti apa? Orang kafir. Ini keyakinannya orang-orang khawarij. Dan ini menunjukkan bodohnya mereka terhadap pemahaman al-adillah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah ketika melihat hadis ini, juga memperhatikan hadis-hadis yang lainnya. Ahlu sunnah sebagaimana telah kita sebutkan, memahami hadis ini dan yang semisalnya dari dosa-dosa besar yang terkandung di dalamnya penafian iman, mereka meyakini bahwasanya yang dimaksud di situ adalah menafikan gamalul iman, menafikan kesempurnaan iman, imannya menjadi berkurang dan tidak sempurna. Tapi mereka masih mukmin yang berkurang kadar keimanannya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hukum yang diterapkan kepada seorang pezina dan muamalah yang dilakukan oleh seorang pezina atau dihukumi oleh atau untuk orang seorang pezina ketika dia sudah meninggal. Seorang pezina di dalam hukum syariat kita ketika dia ghairu muhsan, dia belum pernah melakukan hubungan badan dalam akad nikah yang sah. Dia belum pernah. Dalam bahasa kita masih bujang. Maka ketika dia terjatuh di dalam perzinaan, terjatuh di dalam perzinaan, hukumannya adalah ajal, dia dipecut, wa taghribu am, dan diasingkan selama setahun. Ataupun ketika dia adalah seorang muhsan, seorang yang pernah melakukan hubungan badan di ikatan nikah yang sah, maka hukumannya adalah dirajam, yaitu dalam bentuk dilempari batu sampai mati. Namun setelah itu, ketika mereka meninggal, orang yang dirajam dan meninggal, mereka disolatkan, dikafani, dimandikan, kemudian disolatkan, dan dikubur di kuburan kaum muslimin. Menunjukkan apa? Berarti orang yang berzina itu masih dimuamalahi sebagai seorang mukmin, masih beriman, karena mereka barakallahu fikum tidak sebagaimana muamalahnya seperti muamalah orang kafir. Kalau seandainya yang namanya berzina itu menafikan keimanan secara dasar, orang yang berzina langsung dihukumi kafir, maka tentunya mereka tidak dirajam, mereka tidak dipecut, kemudian diasingkan setahun, namun langsung dibunuh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man badala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya, yakni terjatuh di dalam pembatal-pembatal keislaman, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Tapi seorang pezina dirinci hukumnya, kalau dia bukan seorang muhsan, maka sebatas dipecut, wa taghribu am, dan diasingkan. Namun setelah mereka menjalani hukumannya, dikembali lagi menjadi seorang yang bersama kaum muslimin yang lainnya. Begitu pula seorang yang walaupun dia ditegakkan hukum rajam padanya, jenazahnya tetap disolatkan, dimandikan, dikafani, dikubur di kuburan kaum muslimin, didoakan ampunan padanya. Menunjukkan mereka bukan orang yang kafir. Nah, sehingga dengan memahami dalil-dalil yang ada, Ahlus Sunnati wal Jamaah memahami bahasanya dosa besar selain syirkul akbar ataupun kufur akbar atau nifaq i'tiqadi tidak mengkonsekuensikan pelakunya keluar dari iman khilafanil khawarij, berbeda halnya dengan keyakinan atau akidahnya orang khawarij yang mengkafirkan seorang disebabkan dosa yang dilakukan, disebabkan dosa-dosa besar yang dilakukan oleh seorang yang padahal tidak sampai pada batasan mengkafirkan dirinya. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kata al-musannif rahimahullahu taala, "Wa man laqiyahu wa huwa kafir, 'adzabahu wa lam yaghfir lahu." Dan barang siapa yang menghadap Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa kafir, dalam keadaan dia kafir, dan telah kita sebutkan dhabit atau ketentuan kapan seorang disebut dan dihukumi kafir, ketika dia terjatuh dari salah satu tiga kategori dosa, imma syirkul akbar, atau imma terjatuh di dalam kufur akbar, atau terjatuh dalam nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi, maka ketika itu dia dihukumi sebagai seorang yang kafir. Adapun selainnya dari dosa-dosa, maka tidak menjadikan seorang keluar dari al-iman, dan penjelasan dalilnya telah kita paparkan sebelumnya. Maka barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam kondisi dia kafir, adzabahu wa lam yaghfir lahu, maka dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bal huwa khalidun mukhalladun fin nar, bahkan dia kekal di neraka selama-lamanya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kufar, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila dukhulan nara ma'ad dakhirin. Ketika mereka orang-orang kufar yang telah masuk neraka, mereka ingin berusaha keluar dari neraka. Setiap melakukan